ku melenang di alam dunia teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa heuh maot pingaranana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadi na lebah dia balik pe kana pokok yen urang salahku manusia anu hirup di alam dunia teh sabenerna mah ucu ngabogaan panjen tinu kagungan urang tinu meurbeng alam naon panjen teh pa panjen urang di dunia teh daya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna sararesna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres. Ya, tenang. Lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe, ngabuktikeun dina amal sapokoe. Sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah, naon amal. Dena anu bakal nepi mah eta. Urang sarerea cenah geuningan urang teh datang sorangan, datang buligir, balik buligir di boehan ge kudu hirup. Iwati urang teh mawa amal kaitu teh. Ya. Ngomong teh teu nafak sia. Namak teh nafak umum di umah. Dari yang absolut nah nek tentang umum perintah yang lempeng urang prinsip yang malah kojitu munafuroda ngali gincing dilu balik kaitu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu selenang-selenang acan di boehan ge kudu hirup bakal jeung mawa amal pas nuhur ongkoh teu mawa naon-naon. Pas rek ngomongna kudu kumaha ningalkeun amal. Boh ade boh goreng. Jadi cuma akibat. Kitu. Kapan aya paribasana geuring gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun. Eh cucung Niksia mah. Ai ngomong hayang. Naon atuh perut lempengkeun? Tasih ieu mah aya ka batur nentang aya manehna awut-awutan. Bener, pondok rarawat teh kitu. Heuh, panglempengkeun. Panglempengkeun. Kapan amal ma'ruf nahi mungkar jadi dieu? Sok atuh pangbenerkeun. Gajah teh ningal. Gajah paeh ningalkeun gadingna, maung paeh ningalkeun belangna. Manusia paeh ningalkeun amal anu hade tak geuning. Kumaha bae teh? Kitu cing cek silaing ama anu goreng kana gajah gadingan maung belangna digadingkeun amal hade kana gajah maung era sia era ku diapi oman era. Baca kitu we cindek nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade. Tah. Tingali we kana sejarah. Jumuh. Moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka. Nyoreang alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh dia teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu maka bisa diukur ciri nah tuh tingali tu tunggul nu parentu nu tubur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tu tunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas meja ka urang sararea nya eta pikeun neuluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi nanti na ieu kamardekaan teh urang sararea ge kudu bajuang usia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, da anu penting dina jaman kiwari mah kanyataan. Ulah hirup sekurang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO. Nah, jauh-jauh teh nyambung. Teu nyambung NATO mah da North Atlantic Treaty Organization. Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda. Naon? No action talk only. Hartina teh loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Da anu penting mah kanyataan. Sedikit bicara banyak kerja. Sedikit bicara banyak kerja. Tuh nyata. Pok pek prak. Pok nu ngomong pek pikiran, prak pigawe. Kakara boga ngaran tina naon tina karya nah jadi gawe bener pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh nya nya diperingati unga tahun ngera unga poin tuh malah memperingati nanti hura-hura nanti taleler tanya numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh make jeung aya main rebutan heeh ku gue aya ge memeh main rebutan teh geus sing rerebut wae perebut kadudukan perebut pangkat perebut jabatan heuh silih siku silih jejeg geuning barisan bangsa teh teh aya tarik tambang nih padahal ku sinir kitu ge teteh. Jeung aya aneh ayeuna mah tibalik kujang. Tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang pajoang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah us kana obang. Dibui di jariji beusi. Jelegur teh merdeka, ai kaluar ti Pangbuyan teh pada ngangkat jadi pejabat. Dibui teh didasi. Tina dibui teh didasi mah heula mah tah ayeuna mah lain. Didasi heula tuluy dibui. Ayeuna mah dasi ngamal tuluy dibui jadi dibui. Ayeuna mah pejabat heula tuluy diobang kaituna teh. Ah geus gara roblok ge meureun Pak. Iya. Nama betatu geuning. Heuh aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan agama aya menteri agama da baheula mah pa leuweung teu dijaga da awet atuh ai sapak saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara motan mun nya eta di dege-dege teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok katida deui bari eta teh agama religius anu aya patula patalita jeung moral. Tapi aya pupuhna teu bermoral. Aya pupuhna teu bermoral, mun panggih ayeuna hareupeun abdi da di Dagor juga ngirungna abdi. Sama ka gila-gila kedim. Aneh abdi mana? Lain aneh cuy. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh au kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab kitu tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget kujung. dunianya. Tsunami mah, kahuruan mah, biji letak mah, banjir mah, angin mah. Bener, amanan lu. Alah, iya ya pak. Dek nyalahkeun saha.